Di mana tanda ini disebutkan para ulama merupakan tanda yang ada pada para nabi. Itu menurut salah satu pendapat, ya. Sebagian mengkhususkan hanya pada nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tanda ini juga telah disebutkan dalam kitab-kitab terdahulu. Hal itu dibuktikan dengan kisahnya Salman Al-Farisi. Ketika dia ingin memastikan bahwa Nabi kita Nabi Muhammad SAW benar-benar seorang Nabi, maka dari ilmu yang didapatkan dari para pendeta yang sempat dia tinggal bersama mereka, maka salah satu tandanya adalah stempel kenabian tadi. Nah, untuk lengkapnya kita baca hadis-hadis yang disebutkan dalam bab ini. Ada sekitar 7 hadis yang disebutkan di sini. Baik, kita awali dari hadis yang ke-16. Qala haddatsana, qala al-muallif rahimahullahu taala, haddatsana Abu Raja Qutaibah ibn Sa'idin. قال حدثنا حاتم ابن إسماعيل عن الجعد بن عبد الرحمن قال سمعت السائب بي ابن يزيد يقول beliau mengatakan سمعت السائب ابن يزيد رضي الله عنه, seorang sahabat. Beliau bercerita, "Zahabat bi khalati ila Nabi sallallahu alaihi wasallam." Zahabat bi, telah pergi membawaku siapa? Khalati, bibi dari jalur ibu. Dibawa ke mana? Ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sahabat Sa'ib itu masih kecil, dibawa oleh nabinya menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam karena sedang sakit. Faqalat, kemudian bibinya tadi mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna ibna ukhti waji'un." Sesungguhnya anakku ini sakit di kepalanya. Atau juga bisa disebutkan apa? Waji' itu demam, panas. Jadi yang membawa tadi siapa? Bibinya. Maka disebut sebagai anak saudariku, keponakanku ini demam. Fama sahara si wada'ali bil barakati. Maka beliau pun mengusap kepalaku dan mendoakan untukku keberkahan. Dan ini menunjukkan apa yang sering kita pelajari di dalam bab tawassul, bahwa kita ini bukan anti tawassul, tidak menolak syariat tawassul, akan tetapi karena tawassul itu syariat di antara syariat Allah, kita menjalankannya pun sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tiga hal yang dibolehkan dalam tawassul, yaitu yang pertama tawassul dengan nama-nama Allah. Yang kedua bertawassul dengan amal-amal saleh. Amal saleh ini kemudian sebagian ulama merinci dengan keimanan, dengan keikhlasan. Kemudian yang ketiga, apa yang sedang kita bahas? Dengan doa orang saleh yang masih hidup. Ingat, doa orang saleh yang masih hidup. Sebagian menambahkan hadir. Hadir itu hadir secara fisik ataupun hadir kita menghubunginya saat ini, kita menghubunginya lewat alat-alat komunikasi. Bukan kemudian memanggil-manggil seakan apa orang tersebut mengetahui hal yang gaib. Maka ini tidak boleh. Nah, ini dilakukan oleh para sahabat ketika mereka ada satu penyakit, masalah dan sebagainya, datang kepada Nabi SAW untuk minta doanya. Maka Sa'ib bin Yazid itu mendapatkan doa keberkahan langsung dari Nabi SAW. Maka di antara keberkahan doa Nabi SAW disebutkan oleh Syekh Abdul Razzaq, riwayat yang menyebutkan apa? Ada seorang tabi'in yang bercerita yang bernama Ju'aid ibn Abdurrahman, menceritakan ra'aitu Sa'iba ibn Yazid ibn arba'in wa tis'ina jaldan mu'tadila. Tabi'in ini menjadi saksi mata. Aku melihat Sa'ib ibn Yazid berusia 94 tahun. Jaldan mu'tadila. Masih kuat tubuhnya apa? Mu'tadil. Masih kokoh. Faqala, maka Sa'ib mengatakan apa? Qad alimtu ma mutta'tu bihi sam'i wa basari illa bi du'ai Rasulullah sallam. Nah, itu kelengkapan cerita dari hadis di atas. Ketika ada seorang tabi'in berkomentar, lo bahasa kita jenengan itu kok sudah 94 tahun masih gagah kayak gini. Maka Jabir menceritakan, aku tahu bahwa saya bisa tetap menikmati pendengaran, penglihatanku sampai umur segini tidak lain karena doa keberkahan Nabi SAW. Kemudian diceritakan bahwa ketika dia kecil tadi dibawa oleh bibinya menghadap Rasulullah, menceritakan sedang sakit, kemudian diusap kepalanya dan didoakan keberkahan. Kemudian ditambahkan ceritanya, wa tawadda'a. Dan kemudian Nabi SAW berwudu. Fasharibtu min wadu'ihi. Maka Nabi SAW berwudu dan aku pun minum dari sisa air wudunya. Sisa air wudunya yaitu sisa yang tersisa di wadah yang bersentuhan dengan tubuh Nabi SAW, karena ketika Nabi SAW mengambil tentu tangannya menyentuh air tersebut atau tetesan-tetesan sisa dari wudhunya. Karena apa? Tubuh Nabi SAW itu berkah. Sehingga dulu para sahabat berebut apapun yang telah menempel dari tubuh beliau. Kalau beliau bercukur, jadi, kalau kemudian apa, bekas bajunya, bekas bejananya. Tapi hati-hati dengan sebagian orang yang sekarang mengklaim, wah ini ada rambutnya Nabi SAW, ini ada sendalnya, ini. Ini hal yang tidak jelas. Yang itu tidak menjadi kebiasaan para ulama ahli sunnah wal jamaah. Yang menerangkan akidah sahihah di tengah umat. Kalau memang itu benar-benar masih ada, tentunya para ulama yang tahu hadis-hadis seperti ini akan bersemangat untuk mengambil keberkahan itu. Yang kedua, ini khusus berlaku kepada siapa? Kepada Nabi SAW. Jadi tidak perlu kalau habis pengajian begitu ya, rebutan sisa air botolnya ustaz gitu ya. Atau bekas yang ada di gelasnya, wah ini tadi sudah nyentuh bibirnya. Kenapa kita katakan khusus? Karena hal ini tidak terjadi di kalangan para sahabat yang lainnya. Kita tahu manusia-manusia terbaik setelah Nabi SAW adalah para sahabat. Mereka tidak pernah berebutan bekas air wudhunya Abu Bakar, bekas minumnya Umar, potongan rambutnya Utsman, tidak pernah. Ada riwayat yang sahih menceritakan hal itu. Berarti menunjukkan hal itu berlaku khusus untuk siapa? Untuk Nabi SAW saja. Maka kalau ada sekarang kelompok-kelompok dari umat Islam yang mengkultuskan gurunya, ustadznya, sampai melakukan seperti ini menunjukkan apa? Kekeliruan. Kemudian poin yang berkaitan langsung dengan bab kita adalah akhir dari hadis ini, wa kumtu khalfa dhahrihi. Dan aku berdiri di belakang punggung beliau. Fanazartu ilal khatami baina katifaihi. Kemudian aku melihat kepada khatam, stempel, tanda kenabian, baina katifaihi, di antara dua pundaknya, di arah belakang, di arah punggung, di antara kedua pundak. Dan sebagaimana hadis-hadis yang lain nanti, bahwa posisi tanda kenabian ini tidak persis di tengah-tengah, tapi lebih dekat ke kiri. Fa'idha huwa mithlu zirril hajalah. Ternyata dia itu seperti apa? Telur burung puyuh. Hadisnya sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim, demikian pula penulis dalam kitab sunannya. Baik, hadis yang kedua di bab ini atau hadis ke-17. Qala haddatsana Sa'id ibnu Ya'qub At-Talqani. Qala haddatsana Ayyub ibnu Jabir. An Simak ibn Harb An Jabir ibn Samurah radhiyallahu anhu qala ra'aitul khatama baina katifai Rasulullah SAW ghuddatan hamra'a mithla bayatil hamamati. Sahabat Jabir ibn Samurah menceritakan bahwa dia pernah melihat tanda kenabian yang berada baina katifai Rasulullah SAW, di antara dua pundak Rasulullah. Ghuddatan, ghuddah disebut juga apa? Uqdah. Bulatan yang ada di tubuh yang agak menonjol, ya. Itu disebut ghuddah. Jadi kalau tonjolan itu dipegang dengan jari, dia apa? Bisa digerakkan seperti itu. Jadi lunak. Yang warnanya merah. Dalam sebagian dia disebutkan warnanya seperti warna kulit. Ini maksudnya warna kulit pada umumnya. Mithla baydatil hamamah. Seperti atau besarnya seperti telur merpati. Dan yang mungkin yang sudah pengalaman gitu ya, dengan burung merpati tahu bahwa besar telurnya itu ya kurang lebih sama dengan telur puyuh tadi. Kalau telur puyuh insya Allah tidak asing gitu ya. Nah, ini hanya apa? Perbedaan dalam lafaz penyamaan antara satu sahabat dengan yang lainnya. Dan ini menegaskan apa yang saya sebutkan sebelumnya, bolehnya meriwayatkan hadis dengan makna. Tapi dengan catatan apa? Bagi yang memahami bahasa Arab. Kemudian hadis berikutnya, ada sedikit catatan kaki di situ, disebutkan bahwa dalam sanadnya ada Ayyub ibn Jabir ibn Sayyar, ini dhaif. Tapi hadisnya sendiri maknanya itu juga dikeluarkan oleh Imam Muslim dari jalannya Abdullah An Israel An Simak Bihi. Jadi tidak lewat jalurnya siapa? Ayyub ibn Jabir. Tapi dari jalurnya Abdullah An Israel baru ke Simak. Yang lafadznya adalah ra'aitul khatama 'inda katifihi mithla baydatil hamamah yushbihu jasadahu. Aku melihat tanda kenabian di pundak beliau seperti telur merpati yang warnanya serupa dengan jasadnya. Jadi merah tadi ungkapan dari apa? Warna kulit beliau. طيب حديث berikutnya قال حدثنا ابو مصعب المديني قال حدثنا يوسف ابن الماجيشون عن ابيه عن عاصم ابن عمر ابن قتاده عن جدته رميثه gitu ya radhiyallahu anhuma radhiyallahu anha Asim ibn Umar ibn Qatadah meriwayatkan cerita ini dari siapa? Neneknya. Dan ini memberi faedah bahwa para sahabiyah sebagaimana riwayat-riwayat hadis yang lain itu juga bersemangat belajar maupun mengajarkan hadis-hadis Nabi SAW. Sebagaimana kita tahu begitu banyaknya hadis yang diriwayatkan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Ini menunjukkan mereka mengajarkan apa yang mereka ilmui. Sehingga ini memberi motivasi bagi kaum muslimah untuk apa? Untuk belajar dan mengajarkannya. Khususnya untuk siapa? Untuk anak-anaknya sendiri. Jadi ketika seorang wanita belajar bukan untuk bersaing dengan kaum lelaki, bukan untuk menteri, bukan untuk lebih hebat, tapi untuk dirinya sendiri, untuk anak-anaknya, menjadi pendidik yang baik. Apa yang diceritakan sang nenek ini kepada cucunya? Qalat sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku mendengar Rasulullah sallam. Kemudian ada kalimat yang diselipkan sebelum menceritakan apa yang disebutkan oleh Rasulullah sallam. Namanya apa ini dalam istilah ilmu hadis? Mudraj, keterangan tambahan, bukan dari hadis Nabi SAW tapi dari perkataan periwayat hadis. Nah, siapa periwayat hadis ini? Bisa sahabat, bisa tabiin, atau yang setelahnya. Nah, di sini yang menyelipkan keterangan ini adalah sang nenek sendiri, Rumaitsah. Walau asha'u an uqabbila al-khatama alladhi baina katifaihi min kurbihi lafa'altu. Seandainya aku mau mencium tanda kenabian tadi yang ada di antara kedua pundaknya karena dekatnya, maka sungguh aku akan lakukan. Disebutkan oleh Syekh Abdul Razak bahwa ini penegasan akan apa yang akan diceritakan oleh sang nenek ini, bahwa beliau mendengar hadis itu sangat dekat dari Nabi SAW. Sampai beliau bisa melihat pundak Nabi SAW dan melihat tanda kenabiannya. Nah, apa yang didengar oleh, nah poinnya di situ ya, itu adanya tanda kenabian yang terletak antara kedua pundak beliau. Kemudian isi dari hadis ini, yaqulu lisa'dinni mu'ad yawma mat. Nabi SAW mengatakan kepada Sa'd ibn Mu'ad di hari kematiannya. Sa'd ibn Mu'ad salah satu pemuka kaum Ansar, di antara orang-orang Ansar yang masuk Islam dengan dakwahnya sahabat Mus'ab ibn Umair. Nabi SAW mengatakan, ihtazza lahu arsyur rahman. Bergetar untuknya arsnya Allah ar-Rahman. Dan ini manqabah, kelebihan yang dimiliki oleh siapa? Sahabat Sa'ad ibn Mu'ad. Di mana makhluk Allah yang paling besar, arsy, sampai bergetar karena kematiannya siapa? Sa'ad ibn Mu'ad. Di mana dalam hadis-hadis diterangkan bahwa arsy adalah makhluk Allah yang paling besar. Atapnya seluruh makhluk. Dan digambarkan dalam sebuah hadis bahwa langit dan bumi ini, langit yang tujuh, bumi yang tujuh, kalau dibandingkan dengan kursinya Allah, kita tahu ayat kursi, kursi itu bukan arsy. Kursi itu dibandingkan langit dan bumi itu dibandingkan dengan kursi, itu hanya apa? Sebuah cincin yang dilemparkan ke padang pasir. Padang pasir itu kursi. Cincin itu apa? Langit dan bumi. Sangat kecil langit dan bumi. Padahal kita belum mampu untuk menjelajahinya. Langit dan bumi yang begitu luasnya itu hanya apa? Sebuah cincin dibandingkan dengan kursi. Dan kursi dibandingkan dengan ars, sama. Kursi itu ibarat cincin yang dilemparkan ke padang pasir. Maka subhanallah, makhluk yang begitu besar bisa bergetar dengan kematian seorang sahabat yang mulia ini. Kemudian hadis berikutnya, qala hadatsana Ahmad ibn Abdah al-Dhabbi wa Ali ibn Hujr wa ghairu wahidin. Berarti ini Imam Tirmidzi meriwayatkan dari banyak guru. Qalu, mereka mengatakan, hadatsana Isa ibn Yunus an Umar ibn Abdullah maula Ghufrah qala hadatsani Ibrahim ibn Muhammad min waladi Ali ibn Abi Talib qala kana Ali idza wasafa Rasulullah sallam fa dzakara al-haditha bitulihi. Hadis ini sudah berlalu di hadis nomor 7 gitu ya. Cuman di sini ditambahkan, di sana belum disebutkan, wa qala baina katifaihi hatamun nubuwah wa huwa khatamun nabiyyin. Di antara kedua pundaknya ada stempel tanda kenabian, yang ini merupakan tanda kenabian seluruh para nabi. Makanya di sini tidak ditambahkan keterangan oleh Syaikh Razak, karena ini hadisnya sudah berlalu, hanya ada tambahan apa? Bahwa ini yang dikuatkan para ulama, tanda kenabian ini juga dimiliki oleh para nabi yang lainnya. Kemudian hadis berikutnya, qala haddatsana Muhammad ibn Bashar qala haddatsana Abu Asim qala haddatsana Azrah ibn Thabit qala haddatsani Ilba ibn Ahmar al-Yashkuri qala haddatsani Abu Zaid Amr ibn Akhtab al-Ansari radhiyallahu anhu. Abu Zaid Amr ibn Akhtab al-Ansari bercerita, Qala li Rasulullah SAW, telah berkata kepadaku Rasulullah SAW, ya Abu Zaid, wahai Abu Zaid, udnu minni famsah dhahri, mendekatlah kepadaku dan usaplah punggungku. Mungkin ada kotoran, ada sesuatu begitu ya, yang ada di punggung Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW meminta tolong sahabatnya untuk mengusapnya. Famasahtu dhahrahu, maka aku pun mengusap punggung beliau. Fawaqa'at asabi'i alal khatami, maka kalau kita artikan letter-letter, waqa'a jatuh, artinya menyentuh jari jemariku atas apa? Tanda kenabian beliau. Atas apa? Stempel kenabian tadi. Qultu wa mal khatamu? Ilba ibn Ahmar al-Yashkuri, yaitu tabi'in yang mendengarkan hadis ini, menanyakan, Qultu wa mal khatam, apa itu stempel kenabian, tanda kenabian itu? Sya'aratun mustami'atun, rambut-rambut yang terkumpul, yang menjadi satu. Diterangkan para ulama di sini, Syekh Abdul Razak menerangkan bahwa maksud dari rambut-rambut yang terkumpul ini bukan stempel tadi, tanda tadi adalah rambut, bukan. Tapi sebagaimana hadis-hadis sebelumnya, bahwa dia daging yang menonjol sebesar apa? Telur burung puyuh, telur burung dara yang tumbuh rambut di sekitarnya. Nah, ketika sahabat Abu Zaid mengusap punggung tadi, yang dia sentuh apa? Rambut. Sehingga dia ceritakan sebagaimana yang dirasakan oleh jari jemarinya. Wallahu ta'ala a'lam. Ini beberapa hadis yang kita bisa baca. Nanti kita akan baca ceritanya Salman Al-Farisi, bagaimana kedatangannya ke kota Madinah. Ini dulu. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.